Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi, memasuki pembahasan tentang fa'il dari fi'il-fi'il yang untuk memuji dan untuk mencela. Fa'ilu af'alil madhi wadhammi. Af'alul madhi wadhammi hiya af'alun li'insya'il madhi awidhammi. Fi'il-fi'il madah dan dham, dia itu adalah fi'il-fi'il yang digunakan untuk mengungkapkan pujian ataupun celaan. Fal madhu nahwu ni'ma wa habbadha. Fi'il untuk memuji, contohnya ni'ma dan habbadha. Wa dhammu nahwu bi'sa wa la habbadha. Dan fi'il untuk mencela, contohnya bi'sa dan la habbadha. Kemudian ahkamu fa'ili hadhil af'ali. Hukum-hukum bagi fa'il dari fi'il-fi'il tersebut. Awalan ni'ma wa bi'sa. Yang pertama berkaitan dengan ni'ma dan bi'sa. Diterangkan di sini fa'ilun ni'ma wa bi'sa salah satu anwa'in. Fa'il dari ni'ma dan bi'sa itu ada tiga macam. Ya, silakan difahami tentang fa'il bagi ni'ma dan bi'sa. Ya, di sana ada tiga. Ya, cuma tiga, mudah dihafal insyaallah. Alif ismun zahirun. Yang pertama adalah isim zahir. Ya, kita sampaikan globalnya dulu. Ba dhamirun mustatirun. Yang kedua nanti berupa dhamir mustatir. Jim atau yang ketiga kalimatu ma adalah lafadz ma. Nih. Jadi kadang fa'ilnya berupa isim zahir, kadang fa'ilnya berupa dhamir mustatir, dan kadang berupa kalimah atau lafadz ma. Kita lihat rinciannya satu per satu. Alif ismun zahirun muqtarinun bi alil jinsiyati. Yang pertama isim zahir yang disertai dengan al jinsiyah. Ya, maksudnya isim zahir yang berawalan al. Ya, berawalan al. Alnya jenis jinsiyah. Ya, kita sudah pelajari bahwasanya al-ma'rifah itu ada dua, ada ahdiyah dan ada jinsiyah. Ini yang jenis jinsiyah. Ya. Nahu contohnya ni'mal 'abdu Ibrahimu. Ya, contohnya ini. Ni'mal 'abdu Ibrahimu. Sebaik-baik hamba adalah Ibrahim. Ya, sebaik-baik hamba Allah adalah Ibrahim. Ini adalah kalimat li'insya'il madhi, untuk mengungkapkan pujian bagi Nabi Ibrahim, atau ya bagi Nabi Ibrahim misalnya, ya. Ni'mal 'abdu Ibrahimu. Atau bagi orang yang namanya Ibrahim, ya, ketika diniatkan sebagai pujian baginya. Ya, ni'mal 'abdu Ibrahimu. Bi'sa syarabul khamru. Sejelek-jelek minuman adalah khamr. Ya. Maka di sini kita lihat fa'ilnya itu dari ni'ma adalah al-'abdu, lafadz yang berawalan dengan al. Fa'il dari bi'sa adalah asyarabu, yaitu lafadz yang berawalan dengan al juga. Au mudhafun ilal muqtarini bi'al, atau fa'ilnya berupa lafadz yang diidhafahkan kepada lafadz yang berawalan al. Nahu qali ta'ala, contoh firman Allah ta'ala, wala ni'ma darul muttaqin. Ya, wala ni'ma darul muttaqin. Itu di, ada di surat An-Nahl ayat 30, ya. Di akhir ayat. Wala ni'ma darul muttaqin. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Apa fa'ilnya di sini? Ini lafadz daru. Daru dia tanpa al, tapi diidhafahkan kepada lafadz yang berawalan al, yaitu apa? Al-muttaqin. wa qawli ta'ala fa bi'sa maswal mutakabbirin. Dan juga firman Allah Ta'ala ya dalam surat Az-Zumar ayat 72 bisa dilihat, fa bi'sa maswal mutakabbirin. Dan atau maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Apa fa'ilnya di sini? Fa'ilnya maswa. Dia tanpa al, tapi diidhofahkan kepada lafaz yang berawalan al, yaitu di sini al-mutakabbirin. Ya, silakan direnungkan. Ini jenis pertama, macam pertama adalah isim zahir yang berawalan al, ya isim zahir yang berawalan al jinsiyah, atau yang diidhofahkan kepada lafaz yang berawalan al. Kemudian kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua adalah dhamirun au ba dhamirun mustatirun wujuban mufassarun binakiratin mansubatin ala tamyizi. Silakan direnungkan. Yang kedua, fa'ilnya adalah berupa dhamir mustatir yang wujuban. Kemudian dhamir itu mufassarun binakiratin. Dia difahami sebagai isim nakirah. Ya, artinya afan, dhamir tersebut kemudian mufassarun. Makna dari dia adalah binakiratin mansubatin. Isim nakirah yang dinasab alat tamyizi karena sebagai tamyiz. Ana ulangi ya, silakan direnungkan. Fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Sambil dilihat contoh nahwu, contoh ini ni'man ni'ma rajulan as-suja'u. Ya. Ni'ma, mana fa'il dari ni'ma? Dhamir huwa. Huwa maknanya apa? Mufassarun binakiratin mansubatin ala tamyiz ini. Huwa itu maknanya rajulan. Ini. Hu ni'ma rajulan, sebaik-baik orang laki-laki. Kalau kasusnya seperti ini, maka fa'ilnya dhamir mustatir. Tapi misalnya kasusnya kayak tadi ya, ni'mar rajulu, maka ar-rajulu itulah fa'ilnya. Bisa difahami ya. Ni'ma, kemudian rajulan. Rajulan, kenapa dia nasab? Karena tamyiz. Ya, dia nasab karena tamyiz. Kemudian, mana fa'ilnya ni'ma? Dhamir huwa. Dhamir huwa maknanya apa? Mufassarun ini, bini. Nakiratin mansubatin ala tamyiz, berarti huwanya maknanya ya rajulan itu sendiri gitu ya. Ni'ma rajulan, sebaik-baik orang laki-laki, as-suja'u pemberani. Ya, laki-laki ya pemberani ya. Kalau tidak pemberani ya bukan sifat dari laki-laki ya. Siapapun kalau laki-laki ya dia ada sifat suja'nya pemberani. Kemudian wabi'sa rajulan al-jabanu ya, bi'sa wabi'sa rajulan il-jabanu, dan sejelek-jelek orang laki-laki adalah pengecut ya, al-jaban pengecut, penakut ya, laki-laki penakut ya, tidak pas itu. Ya, di sini kalau kita ditanya mana fa'il bi'sa, dhamir mustatir takdiruhu huwa. Huwa itu sendiri maknanya rojulan mufasarun itu ya, dijelaskan dengan isim nakirah yang dinasab sebagai tamisnya tersebut. Ya. Kita lihat contoh yang lain. Wa minhu qawluhu ta'ala, dan diantara contohnya adalah firman Allah Ta'ala bi'sa lidh-dhalimina badala. Ya, bisa dilihat juga dalam surat Al-Kahfi ayat 50 ya. Bi'sa lidh-dhalimina badala. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Ya, harusnya Allah satu-satunya yang diikuti, yang disembah, tapi ada orang-orang yang justru menjadikannya sebagai walinya, sebagai penolongnya, sebagai harusnya Allah satu-satunya yang disembah, tapi ada orang yang menjadikan iblis sebagai sesembahannya, sebagai walinya, ya. Silakan bisa dilihat dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Bisa, ya. Bisa lil zalimina badala. Ya, yang artinya sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti bagi Allah, sebagai pengganti Allah bagi orang-orang zalim. Maka di sini kalau kita ditanya mana fa'il bi'sa, jawabannya dhamir mustatir takdiru huwa. Huwa itu apa maknanya? Huwa maknanya adalah tamisnya tadi, badala ini kan, ya. Ya. Maka amat buruklah badala ini. Ya, amat buruklah badala kan dia iblisnya. Iblis itu sebagai pengganti. Ya. Bagi orang-orang zalim. Fa badalan tamyizun mansubun. Badalan adalah tamyiz yang dinasab, wa fa'ilu bi'sa dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu huwa. Fa'ilnya dhamir mustatir wujuban takdirnya huwa. Kemudian yang ketiga, jim. Kalimatu ma, ini perlu direnungkan ini untuk yang ketiga. Ana ulangi, yang pertama adalah isim zahir, yang kedua adalah dhamir mustatir, ini yang ketiga adalah ma. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana ada dalam firman Allah Ta'ala, in tubdu sadaqati fa ni'imma hiya. Ni'imma ini asalnya ni'ma dan ma gitu. Maka fa'il pada ni'ma itu ma itu sendiri. Ni'ma, ma, kemudian diidhamkan, maka jadilah ni'imma. In tubdu sadaqati fa ni'imma hiya. Jika kalian menampakkan sodakoh, sodakoh kalian, maka itu baik. Ya. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala yang lain, ni'imma ya'idhukum bih. Ya, kalau tadi ya, in tubdu sodakati fa ni'imma hi, Al-Baqarah 271. Ni'imma ya'idhukum bih. Ini surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ni'imma ya'idhukum bih. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepada kalian. Wa qalu ta'ala bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Ya, kalau yang ini surat Al-Baqarah ayat 90. Ya, Al-Baqarah 90. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum, sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan, ya, mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki. Ya, bi'sa mashtarau bihi anfusahum, amat buruklah mereka menjual diri mereka. Ya. Maka di sini, ya, di sini fa'ilnya adalah ma'nya ini, diurut dari awal fa'ilnya adalah ma. Intubdu sadaqati fa ni'imahi, ma ini fa'ilnya. Ni'imma ya'idhukum bih, ma juga fa'ilnya. Bi'sa mashtaru bihi anfusahum, fa'ilnya ma juga. Ya, kita lihat perbedaannya, ya, di catatan kaki, ya, di situ. Silakan diperhatikan. Ya. Ma huna fa'ilun. Ma di sini adalah fa'il. Ala tibari annaha ma'rifatun tammatun. Ya, ala tibari annaha ma'rifatun tammatun. Yang ma di situ terhitung sebagai ma ma'rifah tammah. Ya, ma namanya ma ma'rifah tammah. Itu yang bermakna ma'rifah dan tamah, yang sempurna mencakup, ya, mencakup seluruhnya, ya. Sehingga kalau kita lihat pada contoh yang ada di situ, ya, pada contoh yang ada di situ tadi, intubdu sadaqati fa ni'imahi, ini contoh ma'rifah tamah. In tubdu sadaqati fa ni'mahi. Jika kalian menampakkan, ya, menampakkan sedekah-sedekah kalian, maka itu bagus atau itu baik. Di sini ada ma, ya, ada ma. Ma di situ dia namanya apa tadi, ma'rifah tamah. Sehingga makna dari fani immahi, ya, makna dari fani immahi, maka itu adalah sebaik-baik. Ya, dikatakan sebagai ma'rifah tamah karena maknanya ni'ma syai'u syai'an. Ni'ma syai'u syai'an ibda'uha. Ya, ni'ma syai'u syai'an ibda'uha. Sebaik-baik perkara adalah perkara menampakkannya gitu. Nah, di situ sebagai ma'rifah tamah. Kapan itu? Wa dzalika. Lihat penjelasan. Hal itu idza waqa'a ba'da hasmun mufradun. Apabila setelahnya terletak setelahnya berupa isim mufrad. Ya, fa ni'mahi, ya, hiya. Ini kan mufrad ini. Maksudnya mufrad bukan isim. Ya, isim mufrad maksudnya dia berupa isim mufrad. Dhamir itu termasuk mufrad dalam arti dia bukan jumlah gitu. Fa ni'mahi. Maka maknya namanya ma'rifah tamah. Kama fil ayatil ula, sebagaimana ayat yang pertama yaitu ini. In tubdu shadaqati fa ni'mahi. Kemudian wa qali ta'ala, kemudian wa ala tibari annaha mausulatun, dan maknya itu mak yang ada dianggap sebagai mak mausulah. Kapan itu? Wa dzalika idza waqa'a ba'daha jumlatun fi'liyatun, apabila terletak setelahnya berupa jumlah fi'liyah. Kama fil ayatainil akhirataini, sebagaimana ada pada dua ayat yang terakhir yaitu contoh ini. Ni'imma ya'idukum bih dan bi'sa masdaru bi anfusahum. Kita lihat. Ma di sini adalah ma mausul. Sehingga maknanya alladzi, ni'ma alladzi. Ya'idukum bih. Ya. Dialah Allah sebaik-baik yang memberikan pelajaran kepada kalian. Nah, di situ ma-nya adalah mausul. Kenapa? Karena setelahnya jumlah ini, ya'idukum bih ini kan jumlah. Beda dengan tadi, hiya ini kan mufrad. Kalau ini jumlah, maka ma-nya ma mausul dan itulah fa'ilnya. Kemudian bi sama staru bi anfusahum. Ini juga setelah ma berupa jumlah, istaru bihi anfusahum, berarti maknya adalah ma apa? Mausul. Ya, terhitungnya sebagai ma mausul dan itulah fa'ilnya. Amma man addaha nakiratan. Adapun yang menghitungnya, menganggapnya, ya, atau menghukuminya sebagai ma nakirah, fahiya indahu tamyiz. Maka di situ ada tamyiznya. Ya. Sudah bisa difahami? Kalau belum, kita lihat. Ya. Ana baca dulu sampai ini, baru kita terangkan. Amma man addaha nakiratan fahiya indahu tamyizun wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu huwa. Adapun yang menghukuminya sebagai manakirah, maka dia itu memiliki tamyiz. Ya, di situ ada tamyiz, sedangkan fa'ilnya dhamir mustatir wujuban takdiruhu huwa. Fa'ilnya dhamir mustatir wujuban yang dikira-kirakan dhamir huwa. Ya. Kita urutkan, ambil satu, ya. Ambil satu yang ini. Atau yang ini, ya, ni'imma ya'idzukum bi. Ni'imma ya'idzukum bi. Pada ni'imma ketika maknya dia diniatkan sebagai manakirah, maka dia sendiri itulah tamyiznya. Ni'imma berarti kan nikmah dan ma. Maknya ketika dihukumi manakirah, maka dia tamyiz. Ya. Kenapa? Karena kalau nakirah mausul enggak mungkin nakirah. Apalagi ma'rifah ya bukan nakirah, ya. Kalau diniatkan nakirah berarti maknya dia tamyiz. Kalau seperti itu, mana fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Ya, ini bagi mereka yang menghukumi sebagai ma nakirah, dan itu ada ya, silakan nanti dibuka di Irobul Quran, di sana juga diterangkan. Sehingga menyerupai yang ini, menyerupai yang poin B ini ya. Bi'sa lidzalimina badala, seakan-akan maknya itu menempati badalannya ini. Di sini bi'sa, bi'sa kemudian fa'il yang dhamir mustatir takdiru huwa, badalan sebagai tamyiz. Ya, sekarang ketika kasus yang ini, yang ni'imma ya'idukum bi atau intubdu sadaqati fa ni'imma hiya atau bi'sa mastaru bi anfusahum, ini semuanya sama. Ya. Bi'sa ma misalnya. Maka kalau diniatkan ma'nya nakirah, ma'nya itu sendiri dialah tamyiz. Kemudian fa'ilnya dhamir mustatir, bi'sa ada huwanya gitu ya, dhamir mustatir wujuban takdiruhu huwa. Ya, tentunya mufassarun binakiratin mansubatin ala tamyiz tersebut ya, sebagaimana poin tentang ketika fa'ilnya berupa dhamir mustatir gitu. Nah, itu ada yang menghukumnya seperti itu, tapi ketika kita melihat di sini dibuat simpel saja enggak masalah, langsung aja fa'ilnya ma gitu aja, tidak masalah ya. Fa'ilnya ma. Pokoknya kalau ada ma ya fa'ilnya ma itu. Atau kalau mau pakai cara yang lain sebagaimana yang keterangan tadi, amma man addaha nakiratan fa ya indahu tamyiz wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiru huwa. Kemudian kita lanjutkan fa sanian habbada wala habbada. Ya, kedua berkaitan dengan habbada dan la habbada. Fa'iluhuma ismul isyarati dha. Maka pada keduanya itu fa'il dari keduanya itu sama, yaitu isim isyarah, karena habbada itu habba dan dha. La habbada juga la habba dan dha. Fa'ilnya dha-nya ini isim isyarah. Nahu habbada sidaku la habbada al-kadhibu. Ya, sebaik-baik ini adalah kejujuran, sejelek-jeleknya adalah kedustaan. Ya, kalau kita ditanya mana fa'ilnya, dha-nya itu fa'ilnya. Dan ini lebih gampang ya, karena langsung terlihat habbadza sidqu, mana fa'ilnya dha-nya. Kemudian la habbadzal kadhibu, mana fa'ilnya dha-nya. Itu bukan asidqunya, bukan, dan bukan al-kadhibunya, tapi dha-nya. Karena asidqunya itu adalah nanti diistilahkan dengan maksusnya. Ya. Ikhwani yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah ya, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti materi berikutnya adalah tentang ahkamul makhsus bil madhi wa dzam, hukum-hukum yang berkaitan dengan makhsusnya fi'il madah dan fi'il dzam. Ya, kalau tadi cuma kita bahas macam-macam fa'ilnya. Ya, silakan fahami secara bertahap, fahami ini dulu sampai matang, kita diskusikan bagi yang belum paham. Kemudian untuk memahami yang berikutnya insyaallah akan lebih mudah. Demikian yang bisa disampaikan, atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.